Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Rabbi zidna ilma. Rabbi ja'alna min ibadika salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sebentar, ini bagus banget. Cek gimana suaranya? Enggak ya? Better ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Para ladies yang mendambakan musim semi di hati, ada yang tanya ya kemarin ya? Jadi, hati kamu sekarang lagi musim apa nih? Musim semi kah? Musim panas kah? Atau musim hujan? Gimana? Ada yang musim semi gak hari ini hatinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua musim di hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua musim di hatinya. Musimnya adalah musim semi dan musim yang semi banget. Jadi ada musim semi dan musim semi banget. Giliran teman saya ditanya, saya tanya, di hati kamu musim apa? Sama, aku juga dua musim. Ya, musim panas dan panas banget. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat menginginkan seluruh umatnya memiliki musim semi di hatinya, ya. Beliau sampai memberikan sebuah doa agung. Beliau mengajarkan sebuah doa besar. Yang ada di hati Rasul adalah musim semi, ya. Sehingga Rasul ingin ini yang ada di hatiku ini, musim semi ini, ingin sekali saya bagi biar yang lain tahu rasanya hidup di musim semi, biar mereka ya bisa merasakan indahnya musim semi di hati, biar mereka merasakan nikmatnya ya, wanginya musim semi, bersemangatnya musim semi, bahwa musim semi itu segala keindahan terkumpul ya. Di sana ya ada bunga yang bermekaran ya, di sana ada banyak sekali warna-warni ya, sampai siapapun yang berada di musim semi katanya ingin selfie. Ya, jadi Rasulullah sangat ingin ya setiap umatnya juga memiliki musim semi di hatinya. Sehingga beliau mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, barang siapa yang mendengarkan doa ini, hendaknya dia mengajarkannya, hendaknya dia memberitahukan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan musim semi. Oke, doa ini sangat agung. Doa ini sangat luar biasa. Salah satu rahasia kenapa Rasulullah selalu punya musim semi di hatinya, ya. Doanya seperti ini. Allahumma inni 'abduk. Oke, saya mulai menulis ya, biar kita hafal bersama-sama. Punten. Thank you. Aduh, nyarinya kecil ya. Ada yang lain gak? Ya sudah, sambil menunggu yang lain ya, ikuti saya. Allahumma inni abdu. Oh, berarti kurang ini ya. Bentar. Pakai tisu aja. Panitia, mungkin ada yang bawa tisu? Jangan-jangan permanen ini. Gak bisa dihapus, ya sudah, ikuti saya aja ya. Oke, sip. Ini ciri hati yang musim seminya. Ya, jadi dia siap sedia dengan ini alat tulis. Allahumma inni abdu. Bagus gak tulisannya? Bagus. Yuk ikuti saya. Allahumma inni abduk. Allahumma inni abduk. Oke, langsung ke artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu. Judulnya ya, ini judul doa musim semi di hati. Yang pengen ya mencipta musim semi di hati, silahkan ya hafalkan dan pelajarilah doa ini. Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdullah ibnu Mas'ud. Sebentar ini juga. Nah, better. Oke. Makasih. Yuk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Allahumma inni abdu. Yuk bareng-bareng. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ya. Jadi kalau kita punya kesadaran bahwa kita hamba Allah, itu nyaman luar biasa. Ya. Aku hambamu, ya. Jadi engkaulah pelindungku. Engkaulah yang menjamin semua kebutuhanku. Engkau yang bisa membahagiakan aku, ya. Engkau yang bisa memenuhi seluruh ya hajat-hajatku. Jadi dalam ungkapan seorang ulama mengatakan, sungguh di dunia itu ada sebuah surga. Sungguh di dunia itu ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Oke? Jadi di dunia itu ada sebuah surga. Yang belum pernah mencicipi manisnya, indahnya surga dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan indahnya surga akhirat. Jadi kira-kira apa itu surga dunia yang harus kita rasakan? Ya, kalau enggak ngerasain berarti enggak ketemu sama surga akhirat. Kira-kira apa itu surganya? Qurbah ilallah. Ya, merasa dekat dengan Allah adalah surga dunia. Yang enggak pernah merasa dekat dengan Allah, tentu saja nanti dia tidak akan menemui indahnya surga akhirat. Ya, jadi dengan Allah kita merasa nyaman, merasa bahagia. Allahumma inni 'abduk, aku ini hambamu dan aku bahagia ketika dekat denganmu. Ya, sungguh segala jenis kebutuhan yang aku miliki ya hanya butuh kepadamu. Jadi qurbah ilallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika dia merasa bahwa dia adalah hamba Allah ya, maka dia merasa sangat nyaman bahagia. Allahumma inni 'abduk. Allah menciptakan keindahan taman di hati setiap mukmin. Allah menciptakan ya manisnya hidup di hati mukmin. Itu kan manis, bukan manis-manis di, yang tampak ya, tapi memang manis di rasa. Dan itu dimiliki oleh hati orang yang beriman, yang merasa bahwa Allahumma inni 'abduk. Ya, yang lain mah tidak masalah. Yang penting aku adalah hambamu. Allahumma inni 'abduk. Hafal? Insyaallah. Saya lanjutkan ya. Ibnu 'abdik. Ya, ikuti saya. Ibnu 'abdik. Allahumma inni 'abduk. Ibnu 'abdik. Ya, jadi tadi jeda pertama sesungguhnya aku ini hambamu. Jeda kedua, aku ini anak dari hambamu. Laki-laki. Anak dari hambamu, tapi yang laki-laki. Ibnu 'abdik. Ya, jadi kami ini hanya hamba. Maaf ya, seorang hamba, seorang pelayan itu enggak usah lebay. Ya, lah pelayan kok lebay? Ya, masa hamba seorang budak lebay? Maksudnya gimana? Ya, boleh nangis tapi enggak usah meraung. Raung. Boleh sedih tapi matanya enggak usah ngejendol, biasa aja kali. Ya. Nikmatilah ya takdir kita sebagai seorang hamba. Jadi saya, anak saya usia 2 tahun, dia sedang sangat menyukai nonton film kuda. Kebetulan yang ditonton itu kudanya kuda perang. Ya. Meskipun dia terluka, meskipun ya dia kena tembakan ya, dia harus terus berjuang. Kenapa? Ya takdir dia jadi kuda perang. Seperti kita ya, meskipun kita lelah, kita capek, ya kita enggak tahan, kita enggak kuat, hello, takdir kamu alhamdulillah bukan kuda perang. Takdir kita ya lebih baik ya. Kita tidak hidup di zaman perang. Jadi kalau kuda perang ya, meskipun kamu sakit, kamu harus segera bangkit. Ya. Dan menjadi kuda perang adalah takdir yang besar. Seperti kita ya, memiliki takdir besar masing-masing yang harus kita jalani. Intinya adalah Ibnu 'abdik. Kami ini hanya putra atau putri dari hamba-hambamu. Saya lanjutkan. Ibnu 'amatik. Yang ini artinya anak dari hambamu, tapi yang perempuan. Ya, jadi ketika orang tua kita dulu diuji dan berhasil, ya, maka kita juga harus bisa menjalani ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Ketika orang tua kita dulu bersabar, kita harus bersabar. Ketika orang tua dulu kita ya tawakal, kita harus bertawakal. Jadi yang namanya kehidupan enggak ada yang mudah. Semua harus dihadapi masing-masing. Jadi sebuah pengakuan bahwa kami ini hanya hambamu. Jadi kalau jadi hamba, maaf, enggak boleh lebay. Sakit boleh, tapi enggak boleh lama-lama. Ya kan? Kayak ibu rumah tangga misalnya ya. Aduh sakit banget, tapi saya mah kalau sakit enggak boleh lama-lama. Kalau saya sakitnya lama, nanti banyak yang terlantar. Harus segera bangkit. ya. Misalnya ada yang baper, boleh mangga silahkan baper, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Kerja dakwah masih banyak, Bo. Tesis belum selesai, Bo. Bentar lagi ujian, Bo. Jadi, Bo, apaan sih? Ya, jadi nggak usah lebay. Ya, jadi Bismillah, aku ini hambamu dan engkau yang akan menguatkanku. Engkau yang akan memberikanku kemudahan. Allahumma, yuk kita bareng-bareng. Allahumma inni 'abduk. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma inni 'abduk. Ibnu 'abdik. Ibnu 'abdik. Ya, jadi ngerti ya maksud doa ini. Kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang semuanya akan dibereskan oleh Allah. Saya sudah berusaha ya semaksimal mungkin, nanti Allah yang bereskan. Ya kita gak bisa ngeberesin, saya sudah berusaha, tapi nanti Allah yang akan memudahkan. Oke, lanjutannya, doanya. Terangkan punten. Yuk, sambil nunggu dihapus. Allahumma inni 'abduk. Ibnu 'abdik. Lirik-lirik ya. Ibnu 'abdik. Sesungguhnya aku ini hanya hambamu. Ya. Anak dari hambamu yang laki-laki, anak dari hambamu yang perempuan. Hah, permanen. Terima kasih. Oh, permanen. Oke, ya udah nggak apa-apa, saya lanjutkan. No siati biadik. Saya nggak bisa nulis ya. Ini juga ya, yang mana yang permanen? Permanen semua. Ya sudah. Ya. Yuk. No siati biadik. Ikutin. No siati biadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Di tangan siapa? Di tangan Allah. Jadi semua yang kita miliki ya ada di tangan Allah. Ketika Allah ingin mengambil apa saja dari kita, ya sebenarnya ada yang diambil, misalnya apanya, empedunya, diambil rahimnya, menangis, ya gitu aja nangis, ubun-ubun aja sudah ada di tangan Allah. Jadi ya sudah, Bismillah, Allahu Akbar. Meskipun saya hidup misalnya tanpa rahim, saya hidup tanpa duit, saya hidup tanpa rumah, saya hidup tanpa motor, yang penting hidup bersama Allah. Ya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ketika ubun-ubun kita ada di tangan Allah, maka Allah yang akan memberikan ilhamnya. Ya, memberikan cahayanya, memberikan rahmahnya kepada ubun-ubun yang ada di tangan Allah. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Ya wakil, ya. Wahai sang wakil, wakil itu sang penjamin. Engkau penjaminku, ya. Maka aku yakin bahwa engkau akan menyelesaikan segala urusanku. Tadi nasiyati biyadik. Saya lanjutkan. Madin fiyya hukmuk. Kasihan. Kalian aja ya karena sudah. Madin fiyya hukmuk. Ini juga salah nih tulisannya. Madin fiyya hukmuk. Yang berjalan dalam kehidupanku adalah keputusanmu. Ya, yang berjalan dalam kehidupanku adalah keputusanmu, hukum-hukummu, hikmahmu. Misalnya, kenapa saya enggak pernah ngerasain apa? Misalnya saya enggak pernah ngerasain yang kayak orang-orang biasanya gitu. Orang-orang biasanya komplit, ada ayah, ada ibu. Saya dari kecil yang namanya belayan ibu enggak pernah ngerasain. Ya sudah, katakan madin fiyya hukmuk. Yang berjalan ya, yang berjalan dalam kehidupanku adalah hukum-Mu. Dan hukum Allah, keputusan Allah, semuanya tujuannya agar engkau merasakan kasih sayang-Nya. Masih ingat cerita Maryam? Ya. Maryam lahir, ayahnya sudah wafat. Dan dia terlahir sebagai nazar. Jadi tumbal kalau bahasa kita. Tumbal dari nazar ibunya. Maryam harus mengabdi di Baitul Maqdis. Tapi apa kata dia? Aku tahu takdirku ini adalah agar aku dekat kepadamu ya Allah. Jadi madin fiyah hukmuk ini adalah belajar berpikir kreatif. Hukum Allah yang berjalan ini maksudnya apa? Maunya apa? Aku mau dibawa kemana nih? Ya? Kenapa aku dikasih sakit agar aku menyebut nama Allah? Ya Allah, sembuhkan. Kenapa aku dikasih sedih agar aku menyebut nama Allah? Ya Allah, ringankan. Kenapa aku dikasih sulit agar kita menyebut nama Allah? Kalau kita diberikan seluruh jenis kesempurnaan, maka mungkin kita akan melupakan nama Allah. Dan itu ya bencana yang paling besar. Madin fiyah hukmuk. Semua ketetapan Allah tujuannya apa tadi? Agar kita merasakan kasih sayang Allah. Lagi masak terus tangan kena. Kenapa? Kena pisau. Wah, ini takdir nih, keputusan Allah nih. Aku harus kena. Aku harus kena pisau. Ih, meni Allah teh ngasih aku takdir kena pisau gitu ya. Terus gimana berpikir kreatifnya supaya kita tahu rahmat Allah apa sih dari kejadian terkena pisau? Ternyata dari luka yang terkena pisau kita bisa mempelajari kasih sayang Allah itu ternyata luas ya. Untuk menyembuhkan luka itu ternyata banyak caranya. Ya, misalnya saya di kebun belakang koleksi siput. Ya, ketika kena luka saya ambil siput ya, saya kasih garam, akhirnya keluar lendir. Nah, alhamdulillah. Luka saya terobati dengan rahmat Allah. Lewat apa? Siput. Nah kan kalau enggak saya enggak luka, saya enggak pernah kenal sama siput, benar enggak? Kalau saya enggak luka, saya enggak pernah. Oh, Masya Allah, ternyata siput ada manfaatnya. Atau misalnya ya, yang namanya obat bisa dari mana aja ya. Bisa dari siput, bisa dari betadin, bisa dari ya ini luka langsung sembuh gara-gara apa coba? Lihat senyum Teh Rahma. Ya. Jadi seperti itulah rahmat Allah. Cek, masih bisa didengar ya? Bisa, oke. Okay. Satu luka, seribu rahmat. Itu yang Allah inginkan. Satu kesedihan, ada sejuta kasih sayang Allah. Jangan misalnya kita lagi sedih, teman-teman udah pada datang semua untuk menghibur, masih we enggak terhibur. Berarti dia belum bisa berpikir kreatif. Dia masih belum move on. Ya, dia masih ya, pikirannya masih itu-itu aja. Pikirannya enggak kreatif. Sedangkan hamba Allah mukmin itu cara berpikirnya sangat kreatif. Kreatif seperti apa? Setiap hal-hal kecil dia bisa membaca bahwa ini rahmat Allah. Setiap hal-hal kecil dia bisa mensyukuri bahwa ini nikmat dari Allah. Ya. Ngelihat siput jadi rahmat, ya. Kemudian ngelihat apalagi ngelihat senyum jadi rahmat. Ngelihat air jadi rahmat. Seperti itulah seorang mukmin. Jadi bahkan ya, seorang mukmin itu saking dia berpikirnya sangat kreatif, dia duduk di pantai kemudian tangannya ngambil pasir Kemudian dia mengucapkan apa coba? Aku gak tahu bedanya ini teh pasir atau permata. Saking berpikir kreatif, menghargai semua nikmat Allah. Ini permata apa? Pasir. Dia gak tahu bedanya. Yang ku tahu dua-duanya sama-sama berharga. Dia menghargai setiap nikmat yang Allah berikan. Oke, belajar berpikir kreatif dari semua hukum-hukum keputusan Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Oke, majin, ikutin. Fiya, hukmu. Majin, fiya, hukmu. Artinya, yang berjalan ya dalam kehidupanku adalah keputusanmu. Dan semua keputusan Allah kullu khair, semuanya baik, semuanya oke banget ya. Oke. Madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Cek. Bagus yang mana suaranya? Sama aja. Bagus yang mana suaranya? Bagus ini. Bagus. Yang ini aja. Oke. Okay. Adlun, coba ikut saya. Adlun. Fiya. Qada'uk. Qada'uk. Kayaknya mau dapat orang Arab semua ini gaya ngomongnya. Oke. Okay. Adlun fiya qada'uk artinya yang berjalan dalam kehidupanku adalah ketetapanmu yang adil. Ya, kalau tadi kan hukum itu identik dengan rahmah. Kalau adil identik dengan pas, match, cocok banget, sip. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Aku enggak nuntut apa-apa dan aku ridho. Ya. Adlun fiya qada'uk. Yang berjalan dalam kehidupanku semuanya adalah keadilanmu. Sehingga kalau kita merasakan keadilan Allah, nanti dipanggilnya sama Allah seperti apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Rabbmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Rabbmu dalam keadaan bersuka cita, bahagia, enggak nuntut apa-apa, enggak marah-marah, enggak bete, enggak gondok, enggak sebel. Itu namanya radiyatam mardiyah. Radiyah itu happy, mardiyah itu Allah suka. Karena kamu pulang dalam keadaan senyum, Allah juga senyum. Tapi kalau kamu nanti pulangnya dalam keadaan dongkol, bete, sebel, nanti Allah juga enggak suka ngelihat wajah kita ya. Radiyah mardiyah, bergembira hati karena tahu keadilan Allah. Allah adil, Allah pas, Allah aku enggak nuntut apa-apa. Ya, semua yang Engkau berikan perfecto, sudah sempurna. Adlun fiya qada'uk. Oke. Pertama tadi kita sadar bahwa kita hanya hamba Allah. Yang kedua, kita sadar kita ini di bawah kendali Allah. Dan kendali Allah enggak ada yang namanya zalim. Kendali Allah enggak ada yang namanya nyakitin. Yang ada semuanya isinya adalah kebaikan untuk diri kita. Adlun fiya qada'uk. Kalau dengan rasa seperti ini dan ya, sebenarnya ini seri ngulik hati Rasulullah ya. Apa sih isi hati Rasulullah? Penasaran enggak? Kalau amal-amal Rasul kita tahu amalannya gini. Nah, isi hati beliau seperti apa? Ini kayak gini nih isi hati beliau, ya. Kesadaran tentang penghambaan. Kemudian nikmat beliau menjalani takdir beliau. Ya, makanya beliau menjadi manusia yang paling sempurna keimanannya. Paling bahagia kehidupannya. Paling banyak amalannya. Kenapa? Heart spring every day. Dia punya hati yang bersemi setiap hari. Karena ya isinya seperti ini. Adlun fiya qada'uk. Dan ketika membaca ini ya. Qada'mu ketetapanmu itu adil. Pas baca ini tersenyumlah. Tersenyum alhamdulillah. Harus tersenyum karena tahu itu keadilan. Adlun fiya qada'uk. Oke. Okay. Kita bacaan fiya qada'uk kemudian tersenyum semua ya. Tuh, dua, tiga. Adlun fiya qada'uk. Senyum. Insyaallah ini senyum-senyum seperti ini nih ya. Ditunggu oleh Allah, dinikmati oleh Allah senyumnya ya. Tidak tertinggal di Masjid Al-Latif saja. Terbang bersama para malaikat. Nih Rasul laporan hari ini pada tersenyum gara-gara mereka puas yakin dengan seluruh ketetapan yang Allah berikan. Adlun fiya qada'uk. Setelah itu baru kita masuk ke doa. Jadi yang dari tadi itu masih mukaddimah. Masih apa ya? Masih pemanasan doa. Puncak doanya. Taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai musim semi di hati kami. Ya. Ketika kami membaca Al-Qur'an, jadikanlah ya hati kami kembali bahagia dan gembira. Bagaimana tidak gembira ketika kita membaca Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di surat apa itu? Alin Syirah. Ya, Alin Syirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam setiap kesulitan, satu kesulitan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh di dalam kesulitan itu ada satu kesulitan, dua kemudahan. Ini janji Allah. Ini sunnatullah. Sunnatullah itu sesuatu yang gak mungkin berubah. Satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Saya punya kesulitan tapi kenapa gak ada kemudahan? Karena pikirannya belum kreatif. Gak bisa membaca ini kemudahan atau kesulitan. Makanya tadi penting sekali mukmin memiliki pikiran kreatif kayak tadi ya. Pikiran kreatif itu maksudnya selalu bisa membaca kasih sayang Allah, selalu bisa membaca yang nikmat-nikmat Allah. Jangan misalnya semua nikmat sudah ada ya, semua komplit, masih aku tidak bahagia. I'm not happy, really I'm not happy. Kenapa gitu ya? Padahal semuanya sudah komplit. Karena itu tadi pikirannya kurang kreatif. Duh, saya jadi serak nih. Oke. Okay. Saya lanjutkan ya. Taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Apa iya? Apa benar? Ya, Al-Qur'an bisa jadi musim semi. Enggak percaya. Masa sih buktinya apa? Buktinya sudah sangat banyak. An-Nisa la ya'rifna al-ya's bil Qur'an. Ada sebuah buku. Perempuan-perempuan yang tidak pernah mengenal putus asa dengan Al-Qur'an. Ya. Misalnya seorang ibu yang sudah sepuh ya, anaknya sudah pada nikah, akhirnya dia lonely, sendirian di rumah, stres, ya. Akhirnya dia membuka Al-Quran di usianya yang 50 tahun. Bayangkan usia 50 tahun, anak sudah pada pergi, semuanya sudah pada pergi, kata orang sih balik modal, padahal anak 10 tapi ngilang semua. Ya kan, katanya balik modal. Akhirnya dia berpikir ini kesepian, kesedihan harus segera diakhiri. Akhirnya dia belajar Al-Quran dan menghatamkan hafalan Al-Quran di usia 50 itu. Kalau dia gak kesepian, mungkin dia gak bakalan dapat hatam Al-Quran di usia 50. Misalnya cucu ngariung, ya, semua anak-anaknya pada ngumpul terus, nemenin dia terus. Kapan dia bisa belajar Al-Quran? Itu hikmah. Ya. Kemudian ada lagi kisah, ya, berkendara, ya, sedang safar satu keluarga, orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya semuanya meninggal karena kecelakaan. Akhirnya dia hidup sendirian. Ini kalau orang biasa bisa stres luar biasa. Dia segera memegang Taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Musim semi harus segera dimulai. Jangan berlama-lama dengan musim selain semi. Musim kemarau kata Teh Rama, ya. Ya. Ranting kering harus segera keluar tunas. Harus, ya. Daun yang kering, yang berdebu harus segera mengkilap kembali. Hati yang sedih, hati yang susah, ya, harus segera diakhiri. Taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi di hatiku. Masya Allah, indah luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, dalam beberapa hadisnya, la yu'adzibullah qalban wa al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyiksa hati yang menjadi tempat tinggal Al-Quran. Perhatikan ini, ya. Kenapa kamu tersiksa? Hati kamu belum ada Al-Quran. Kenapa kamu galau? Kenapa kamu baper? Gak habis-habis. Tadi ada yang nyeletuk, Mi, itu Teh Rama meni baper terus, Mi. Back to Quran. Kembalilah kepada Al-Quran agar kita menemukan musim seminya kembali. Perhatikan tadi, ya. La yu'adzabullahu qalban. Allah tidak akan pernah menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Baik itu siksaan dunia, apalagi siksaan akhirat. Ya. Para pecinta Al-Quran, mereka hidupnya terus bahagia. Ya. Orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran menjadi keluarga Allah. Masih sedih jadi keluarga Allah, ya. Masih galau jadi keluarga Allah. Berarti, ya, benar-benar, ya, harus fokus. Kalau yang tadi berpikir kreatif tentang rahmat Allah. Kalau sekarang fokus penuhi hatimu dengan Al-Quran. Baca, jangan tak baca. Kalau kata Ipin Upin, ya. Baca, tadaburi, hafalkan. Insya Allah, Allah akan berikan cahayanya. Musim semi itu gabungan dari berbagai kesempurnaan. Sempurna cahayanya, sempurna kehidupannya, dan sempurna keindahannya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan itu bertolak belakang dengan hati yang sengsara. Hati yang sengsara jauh dari cahaya. jauh dari kehidupan. Dia hidup tapi enggak hidup. Ya. Makanya banyak orang hidup tapi enggak hidup. Makanya kalau Allah berikan kita kehidupan, maka hiduplah yang lebih hidup. Ya, semikan hatimu seperti Rasul tadi ya. Cuman punya dua musim. Semi dan semi banget. Jangan sampai musimnya panas dan panas banget. Begitu. Oke. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar Al-Qur'an? Al-Qur'an hudam minad dalal. Sesungguhnya Al-Qur'an itu hudan, petunjuk dari kesesatan. Sesat itu bingung. Sesat itu orang yang sekali kanan, sekali kiri. Ya. Sesat itu siang senyum, malam nangis-nangis. Masih tersesat itu hatinya. Artinya tersesat dari menemukan keindahan. Tersesat dari menemukan nikmat Allah. Tersesat dari menemukan rahmat Allah. Ngerti? Bukan tersesat yang, oh kamu kafir, kamu sesat. Tidak. Tersesat dari cahaya Allah. Oke? Ketika di taklim gitu ya, ketika di taklim, wah semangat gitu. Pas di luar taklim, aduh futur euy. Nah ini berarti masih bagian dari tersesat, tersesat hati maksudnya ya, belum bisa menemukan kebahagiaannya. Segera temukanlah Al-Quran. Taj'alil Quran rabi'a qulubina. Bahkan orang-orang yang memegang Al-Quran, mereka tersenyum tanpa alasan. Tersenyum tanpa alasan. Ya kata orang sih tanpa alasan. Tapi kata dia, saya tersenyum cukup beralasan. Kenapa? Saya bahagia ya diberikan oleh Allah nikmat membaca Al-Quran. Banyak orang tersenyum itu harus pakai alasan. Kenapa kamu senyum? Kan mau khidbah gitu kan. Kenapa? Kenapa kamu senyum gitu? Kan ini kan itu ya. Kalau penghafal Al-Qur'an mah atau ahli Al-Qur'an mah enggak harus dalam rangka tersenyum teh. Senyum-senyum aja. Karena memang asli dia bahagia. Enggak usah nunggu di khitbah. Senyum semua. Oke, okay. Al-Qur'an hudan minat dolol, sungguh Al-Quran itu petunjuk ya dari kesesatan. Wanur minal zulmah, dan cahaya di dalam kegelapan ya. Ya Allah, aku gak punya ayah yang bisa nuntun aku ke dalam kebaikan. Ya Allah, ibuku gak peduli sama aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu ya. Bacalah Al-Quran. Ya, itu akan lebih baik dari dunia dan isinya. Barang siapa yang sudah diberikan Al-Quran di dalam hatinya, sungguh dia sudah diberikan karunia yang paling berharga. Ya. Banyak, karena banyak di antara kita wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak menghargai Allah sesuai dengan harganya. Mereka juga tidak menghargai Al-Qur'an sesuai dengan harganya. Mereka anggap Al-Qur'an itu hanya sesuatu yang memberatkan. Aduh ngaji lagi, padahal sesungguhnya Allah mencipta surga di hati mukmin lewat Al-Qur'an. Ya, Allah menciptakan musim semi di hati mukmin lewat Al-Qur'an. Jadi, please ya, jangan berpaling dari Al-Qur'an, terutama ketika engkau sangat membutuhkan kekuatan. Ketika membutuhkan kemudahan, ketika membutuhkan kasih sayang, ya. Kanan kiri enggak ada orang butuh kasih sayang. Misalnya bacalah, Rahma senyum-senyum, bacalah Al-Quran. Otomatis nanti Allah langsung memberikan bahagia. Oke. Ya, karena Pak yang curhat juga, Umi, saya ini BTT nih. Saya lagi BTT. Apaan BTT? Sudah pada tahu. Bacalah Al-Quran, fahuwa rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Imam, rahmah, hudan, nur. Semua terkumpul ya dalam kebaikan Al-Quran. Kita cek lagi ya, apa kata Rasul seputar Al-Quran. Oke, Rasul menjelaskan lagi. Fi kitabillah fihi naba' man kana qablakum wa naba' man kana ba'dakum. Di dalam kitab Allah terdapat kisah-kisah orang terdahulu dan orang yang akan datang. Yang mengeluhkan bapaknya temperamen, yang mengeluhkan bapaknya galak. Galak mana sama bapaknya Ibrahim? Hah? Ayo adu galak-galakan. Kita bangkitkan bapaknya Ibrahim ya. Ibrahim alaihissalam. Jahat mana? Galak mana? Tega mana sama bapaknya Ibrahim? Tapi Ibrahim masih bisa menemukan musim semi di hatinya meskipun bapaknya galak. Kemudian yang punya penyakit ya, luar biasa sakitnya, diuji begitu dahsyat. Siapa yang lebih sakit dari Nabi Ayub? Nabi Ayub sakit tapi dia tetap musim semi di hati. Dan siapa lagi? Nuh alaihissalam. Ya, berjuang berdakwah baik untuk kaumnya maupun keluarganya selama hampir 1000 tahun. Ampun anaknya, hancur hatiku, kata Nuh. Sakitnya tuh di sini, kata Nuh. Kenapa? Anaknya termasuk golongan yang kafir. Ibu-ibu, oke, jangan pernah putus asa dengan anak-anak. Lihat perjuangan Nuh. Bandel mana anak kita dengan anaknya Nuh? Alhamdulillah gak ada apa-apanya. Anak kita masih seperti itu, masih bisa dikendalikan, masih bisa dijinakkan. Adik anaknya Nuh sudah tidak bisa dijinakkan sama sekali. Oke, namun Nuh tetap bisa memiliki musim semi di hati. Siapa lagi? Ini yang mengeluhkan. Kemarin ada yang ngeluh, nangis-nangis gitu. Kenapa? Aku kayak patung, kok bisa kayak patung? Gak pernah diajak ngobrol sama suami. Oh gitu, misalnya. Ya, ya namanya juga rumah tangga macam-macam ya. Oh gitu. Nah, model suami seperti itu ya, masih lebih parah mana dengan suaminya Asia? Siapa suaminya Asia? Peron, sanggup nggak ya punya suami seperti Fir'aun ya? Jadi Asia apa yang terjadi? Dia juga senyum, dia masih punya musim semi di hati. Jadi bacalah Al-Quran, di sana sudah banyak yang membuktikan bahwa musim semi harus segera dimulai. Musim semi harus bertahan di hati, enggak boleh berakhir sama sekali. Dengan apa? Taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Seperti itu. Oke? Oke. Doanya belum selesai. Setelah itu apa? Siapa yang udah hafal doanya? Taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur. Wa nuru sadrina. Jadikan Al-Quran cahaya di hati. haya, di hati. Soul is life. Jadi jiwa itu adalah kehidupan atau hidup. Sedangkan mind itu pikiran, builder. Builder itu pembangun, ya. Kemudian body is a result. Tubuh itu hasilnya. Hasil dari soul di sini and mind. Ya. Kalau di sini hidup dengan cahaya Al-Qur'an, badinya free dari segala kesulitan. I'm fine, ya. I'm happy, ya. I'm always in spring, ya. Saya selalu hidup di dalam musim semi. Ya, buildernya, ya. Salah satunya adalah dengan Al-Qur'an. Nur, kemarin sudah kita bahas ya tentang cahaya. Salah satu cahaya terpenting dalam kehidupan kita agar kita bercahaya, highlight terpenting dalam kehidupan kita agar kita tampak glowy, Al-Qur'an, cahaya. Sungguh kita membutuhkan cahaya. Yuk, kita sambung. Wa nuru sadrina. Yuk, bareng-bareng. Taj'alil Qur'ana rabbia qulubina. Yuk. Ayo. Kepanjangan. Ya sudah. Taj'alil Qur'an. Yuk. Rabbia qulubina wa nur sadrina. Nur, cahaya. Ya. Anti kan nur. Kamu seperti cahaya. Nur. Lanjut. Wajala. Bentar. Wajala'u ahsanina. Wajala'u ahsanina. Artinya, ya Allah, jadikan Al-Qur'an penghapus duka. Jadikan Al-Qur'an penghapus duka, penghapus luka. Biarkanlah luka itu ada, gak apa-apa namanya juga terluka, tapi jangan sampai bengkak lukanya. Oh, ada yang senyum. Ya, luka kan baik-baik saja selama dia tidak bengkak ya, makanya biar tidak bengkak, bacalah Al-Quran. Ya, maaf, kenapa terjadi misalnya penyakit kanker, itu luka yang tidak segera dihentikan, terus berkembang. Ya, semua orang mungkin terluka, tapi please jangan dikembangkan. Ya, jangan berkembang, harus segera didinginkan, diademkan. Jadi doa ini gimana tadi? Wajala'u ahsanina wa dhihabu hammina. Ada ahsan, ada ham. Kalau diterjemahin, dua-duanya sedih. Ada yang sudah apal doa ini. Jadi doa itu ada ahzan, ada ham. Kalau ahzan itu sedih yang ada kaitannya dengan masa lalu. Gak lupa-lupa, inget aja nih. Giliran Al-Quran, lupa. Giliran sedih atau luka, waduh. Begitu sulit dihilangkan, karena memang sebenarnya manusia itu dia punya yang disebut memori, seperti laptop atau seperti ini HP, ini ada memorinya ada ABCDE dan gak bakalan hilang memorinya. Nah, gimana biar memori itu tidak mengganggu? Yang gak usah dibuka memorinya, buka yang penting-penting saja. Nanti kalau memori buruk ini terus terbuka, ya semuanya terinfeksi virus. Detected. Ya, HP Anda terdeteksi terkena virus. Kenapa? Memorinya ada yang tidak terkendali, memori buruknya. Seperti itu manusia. Ya, kita punya memori tek. Silahkan ya, ditutup rapat-rapat, dikendalikan. Kalau tidak, memori buruk itu akan menginfeksi dan merusak seluruh memori-memori yang lain. Ini. Oke. Jadi, apa tadi bedanya ham dengan hazan? Kalau hazan, sedih karena masa lalu. Kalau ham itu nanti sedih, khawatir, mengkhawatirkan masa depan. Jadi ciri mukmin itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik yang sudah terjadi mereka tidak bersedih. Baik yang akan terjadi mereka tidak khawatir. Ya, kebanyakan orang yang sudah terjadi sedih luar biasa, nempel, sulit dihilangkan. Yang belum terjadi pun dikhawatirkan, ditakutkan. Ya. Jadi mukmin tidak seperti itu sifatnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang sudah terjadi dada babai. Yang belum terjadi siap banget. Ya, siap banget. Ya, mau Allah bawa kemana? Mau tinggal di Antapani? Siap. Mau tinggal sama mertua yang sulit dijinakkan? Siap. Ya kan? Aduh, nanti aku harus tinggal sama adik-adiknya. Adik-adiknya masih kecil-kecil. Jangan khawatir. Siap. Tinggal sama siapa aja. Ya. Mukmin tidak mengkhawatirkan apapun yang akan terjadi. Nanti anak-anak gimana? Nanti pendidikan gimana? Nanti pekerjaan gimana? Khair, semuanya sudah ada yang menjamin. Ala inna awliya Allah. Berapa menit lagi? Saya gak ngeliat. Oh sudah, masuk tanya jawab. Sedikit lagi ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahsanun. Ciri waliullah, wali-wali Allah, mereka tidak pernah dihinggapi rasa sedih dan rasa khawatir. Ya. Jadi wali-wali Allah selalu merasa berbahagia. Kenapa? Karena mereka tawalli. Tawalli itu menyerahkan urusannya kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Oke, ini ternyata seperti inilah apa ya? Kalau kita ngoprek-ngoprek isi hati Rasulullah. Yuk kita bedah yuk. Isi hati Rasulullah. Isinya apa aja? Satu, nemu tadi. Nemu tentang kesadaran bahwa kita hamba. Kita oprek lagi, ada apa lagi? Nemu bahwa Rasul sangat ridho dengan ketentuan Allah. Kita oprek lagi, apa sih yang penting dalam kehidupan Rasul? Apa sih yang membuat dia bahagia? Apa sih yang membuat senyum dia manis, everlasting? Ya, jadi manisnya gak habis. Habis ternyata Rasul ya memiliki hati yang selalu bermusim semi dengan Al-Quran. Demikian, mangga dilanjut sesi tanya jawab. Ya, tadi dari ladies ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-share sama Teh Hanin di sini boleh. Ada? Tentang tadi yang udah dijelaskan, beberapa yang dijelaskan banyak ya. Tentang isi hati Rasul, ternyata ada bahwa sadar bahwa kita hanya hamba Allah, kemudian sadar bahwa kita ada di bawah kendali Allah dan memiliki hati yang selalu bersemi pada Al-Qur'an gitu. Ada lagi? Ada yang mau ready share di sini atau misalkan mau tanya? Ini kan hanya untuk ladies ya, girls only gitu. Jadi boleh share apa aja ya Teh ya. Mau share tentang masalah pribadi atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung tentang apa, boleh ladies share di sini. Ada Teteh tadi angkat tangan. Teh Nede mau nanya lagi? Oh enggak ya. Aku mau ke toilet, keren berdiri mau nanya. Ya silakan, ada dari belakang, dari tengah. Nah, mungkin tadinya kalau mungkin Teh Hanin aja yang ngasih tantangan. Oke, silakan. Aku ke sana cukup nih. Teteh aja yang kesini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi. Izin bertanya teh, kan kalau misalnya kita itu mempunyai harapan gitu ya. Nah, keinginan dan harapan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kita. Nah, mungkin kan kita juga ada rasa gimana ya, sakit hati ada, terus kecewa pun ada. Nah, mungkin suasana hati dan perilaku kita pun kan menunjukkan gitu ya teh ya, kita bakalan cemberut lah gitu ke orang-orang yang terdekat kita gitu ya, yang di dekat kita, yang di samping kita. Nah, bagaimana caranya ya teh kalau misalnya kita menerima yang tidak diharapkan itu, tapi perilaku kita itu selalu apa ya, menunjukkan bahwa kita itu tidak menunjukkan apa yang ada di hati kita gitu, kekecewaan. Tetap senyum bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Vivi. Teh Vivi. Ya, Teh Vivi bertanya Teh di sini katanya gimana caranya ketika suatu hal terjadi bukan yang diinginkan gitu ya Teh Vivi ya. Kadang mungkin moodnya suka ngaruh gitu ke yang lain, misalkan jadi cemberut, jadi bad mood gitu sama yang lainnya. Nah, gimana mungkin kiat-kiatnya dari Teh Hanin supaya meskipun ada suatu hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan keinginan itu bisa tetap moodnya bagus gitu ya, sikapnya bisa tetap bagus sama yang lain, mungkin itu. Ada lagi sambil menunggu Teteh menjelaskan, ada lagi yang mau tanya tadi yang angkat tangan? Ada di belakang? Teteh? Teteh yang baju hijau mau bertanya? Gak apa-apa Teh, mau tanya apa aja? Masih bingung, oke. Yang di belakang mungkin, yang paling belakang, yang di tengah. Ada yang mau ditanya yang masih bingung, mumpun di sini kita ketemu sama Teh Hanin 2 minggu sekali ya. Barangkali ada yang mau di share, ditanyakan, itu boleh banget. Mumpun di sini semuanya ladies, jadi all about ladies itu boleh ditanyakan di sini ya. Teteh, gimana? Udah. Ya. Oke. Tempi. Sebel gitu ya. Gelah banget, sebel banget. Tapi harus tetap baik. Gimana caranya? Yang namanya sabar ya. Sabar itu bermain cantik. Kalau sabar tapi manyun itu enggak sabar. Ya, sabar itu saya mau tersenyum ya. Yang namanya sabar itu bertahan, bertahan dengan akhlak yang baik. Oke. Lisan kita tetap baik. Lisan kita tidak rusak gara-gara hati yang lagi gak nyaman. Wajah kita jadi jelek gara-gara hati yang gak nyaman. Ya kan? Apalagi maaf ya. Nanti kalau keseringan sebel, maaf, yang datang nanti bukan cahaya, yang datang adalah uban. Uban jangan dekat-dekat ya. Makanya harus bismillah, Allahu Akbar. Uban pergi, yang datang cahaya. Jadi intinya mau milih mana nih? Mau uban, mau cahaya? Ya. Jadi sabar itu ya adalah bermain cantik ya. Lisan kita tidak rusak, artinya kata-kata kita tetap baik, akhlak kita tetap baik, wajah kita tetap berseri. Itu baru disebut sabar. Caranya gimana? Ada orang tanya, mau berenang caranya gimana? Gak usah tanya, nyemplung aja kamu. Cobain aja berenang, gak usah pakai banyak cara ya, nyemplung aja. Gimana sih cara berenang? Nanti ketika sudah nyemplung, kamu tahu ilmunya. Oh, ternyata berenang itu yang harus dilakukan pertama tahan napas. Ya, gimana masuk air tapi gak tahan napas? Matilah. Makanya bersabar itu misalnya ilmunya harus tahan napas gitu. Tahan isinya apa? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang lebih baik dari ini? Ada yang lebih baik dari zikir? Gak ada. Isi hatimu dengan zikir. Oke, berenang misalnya tadi. Ilmu apa? Pertama berenang, tahan napas. Ilmu yang kedua apa? Misalnya berenang teh, gak usah ngelawan deh. Maksudnya gak usah ngelawan, ikutin aja ritme air. Maksudnya pahami dunia air seperti apa. Kamu akan bisa menikmati renang kamu tanpa kamu klepek klepek gitu. Jadi sabar itu seperti berenang. Coba dengan nyemplung kamu tahu pelan-pelan ilmunya apa. Habis tanpa perlawanan apa? Gerak. Jangan diem. Kalau enggak gerak namanya ngapung. Bukan berenang. Ya, mau berenang apa mau ngapung? Ya sudah bergerak ya, dengan bergerak fokus beramal soleh. Makanya apa penting sekali dalam hati kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, coba ingat-ingat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, sungguh kebaikannya itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Enak banget dia jahatin aku harus baik. Hello, kebaikannya bukan untuk dia. Kebaikannya ya untuk kamu sendiri. Satu kebaikan, lima manfaat. Masih ingat yang kemarin? Ayo, lupa. Satu kebaikan, lima manfaat. Coba yang bisa apa? Ngejawab ini, ada door prize enggak dari panitia? Ada door prize. Satu kebaikan, lima manfaat. Berdiri, dapat door prize. Ayo silakan ladies yang bisa menjawab tantangan dari Teh Anin tuh. Katanya satu kebaikan lima manfaat yang kajian kemarin ya Teh? Ya, dua minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Teh, kebetulan di sini katanya banyaknya yang baru datang gitu. Jadi ini wajah-wajah baru sebenarnya Teh tadi pas kenalan. Oke, tapi aku ya. Tahu murid lama. Wah, tahu murid lama kayaknya kemana ya Teh ya kira-kira? Gak usah ngeles ya, ayo murid lama maju. Coba mana-mana yang sering ikut kajian nih katanya. Yang merasa sering ikut kajiannya Teteh. Yang minggu kemarin datang deh, tadi ada tadi pagi ada yang angkat-angkat tangan. Aku minggu kemarin datang. Boleh ke depan, yuk ladies. Door prize-nya masih banyak nih buat ladies semuanya. Teh bantu ya. Nah, nanti dibantu sama Teh Hanin. Ada. Mungkin tadi Teh Dahlia. Siapa sih Teteh? Dahlia Melati Mawar. Teteh. Teh Sekar, aduh nama bunga ya. Teh Sekar kemarin datang kan? Boleh maju lagi kok. Oh, yang sebelah sana yang minggu kemarin datang deh. Angkat tangannya mana? Kayaknya takut nih ya. Kayaknya saya aja deh. Coba Teh Rama aja nanti. Wah, jadi surprise-nya buat Teh Rama. Ada nih ladies-ladies yang mau nemenin. Boleh deh maju. Ada? Ya udah. Mungkin kalau baru-baru nih Teteh ya kayaknya masih malu-malu. Mau nanya juga kayaknya ditahan-tahan dalam hati gitu. Oke, kita ingetin lagi ya. Iya. Satu kebaikan, lima manfaat. Manfaat pertama, nurun fil wajhi. Ada cahaya di wajahmu. Satu kebaikan. Nurun fil wajhi. Cahaya di wajah. Kemudian ziyaan fil qalbi, ya. Ada terang di hati. Ya, jadi wajah bersinar, hatinya terang, ya. Kemudian rizqan, ya. Ada rizki yang bertambah, pasti. Ini janji Allah ya. Kemudian yang keempat apa? Kuatan fil badan, menambah kesehatan. Jadi ketika kita baik-baikin ke orang, yang enak bukan orang, kita sendiri. Kita bersemangat, kita jadi sehat gara-gara kebaikan. Yang terakhir, tinggal saya sisain satu lagi. Nah, saya sudah ngambil empat, tinggal satu lagi. Ya sudah. Yang keempat nanti ya dicek catatannya, saya nggak mau ngasih tahu. Udah sekarang jadi satu lagi di ini ya, dicari tahu sendiri. Bagi yang ikut kajian kemarin mungkin Teh ya, biar penasaran. Oke, sekarang masih ada waktu atau langsung kayaknya udah habis ya. Udah habis Teh. Ada lagi yang mau tanya? Udah, kalau udah mungkin akan dicukupkan sekian. Masih ingat gak tadi, yang empat tadi, apa coba? Pertama apa? Wajah yang bercahaya tuh, coba cek lagi Teh ya, bisi lupa. Kedua, Hati yang tenang, ini yang jawab yang depan aja. Yang ketiga, coba yang tengah mau dengar suaranya. Rizki yang bertambah. Yang keempatnya yang paling belakang deh. Coba apa Tete? Oke. Yang kelima? Yang kelima apa? Tidak. Ada yang jawab yang kelima? Yang kelima apa? Ah, coba nih Tete yang kerudung pink tahu nih Tete. Sini dong kasih tahu yang kelimanya apa. Mau tahu enggak yang kelima? Tete boleh bantu sini kasih tahu. Mungkin tadi cari-cari dulu catatannya Teh kayaknya. Oke. Nah, silakan boleh pegang mic-nya Teh. Kenapa atuh enggak maju? Boleh pegang mic-nya Teh. Namanya siapa Teh? Sinta. Teh Sinta dari? Dari Kosambi. Dari Kosambi. Gimana tadi? Apa aja boleh diulang Teh dari yang pertama? Yang pertama bisa menerangkan wajah. Iya, wajah yang bercahaya ya. Hati. Menerangkan hati. Yang ketiga, rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Yang keempat, apa barusan Teh? Apa coba? Kasih tahu enggak ya? Kesehatan. Iya, kesehatan. Yang kelima, melakukan makhluk. Apa sih namanya Teh? Mahabbah bainal makhluk, memperoleh cinta. Betul enggak Teh nih 55 betul 55-nya? Iya, betul. Alhamdulillah. Tunggu Teh, saya punya sesuatu nih buat Teteh. Padahal ngejawab cuma ini ya. Tadi dibantu udah enggak apa-apa, baik ininya. Panitianya baik. Oh ya, tadi teman-teman, ladies, doanya tadi karena panjang ya, tadi saya sempat potong yang tadi belum. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak. Itu belum saya cantumkan. Nanti dicari. Kalau nyari doa musim semi mungkin enggak dapat. Carinya doa penghapus duka. Nah, nanti itu dapat semua. Ada nih, Teh, kalau di searching ada. Kenapa? Doa penghapus duka ada kalau di sana dicari. Ada. Nanti silahkan dibaca dan di diamalkan. Enggak, ini hadiah. Ya, Teteh, ini ada kenangan-kenangan dari kita, dari Maik Mira. Silakan Teteh, terima kasih ya. Iya. Barakallah. Saya dari Majalengka Teh ya, salam kenal. Ada lagi Teh nih, satu lagi mungkin tantangan untuk ladies di sini. Barangkali ada yang mau maju lagi. Ada yang mau ke depan lagi deh. Satu lagi, satu orang lagi. Tanya, mangga, kalau atau mau tanya, atau udah aja. Udah aja nanti ketemu 2 minggu lagi, oke? Sudah? Tutup aja ya. Sudah, kalau sudah mungkin ditutup saja dengan doa dari Teh. Ladies, di akhir riwayat hadis tersebut Rasulullah menjelaskan hendaknya yang pernah mendengarkan doa ini ya diajarkan kepada yang lain agar yang lain juga bisa menghidupkan musim semi di hatinya. Dan Rasul menjelaskan juga tidaklah seorang pun yang membaca doa ini ketika dia bersedih pasti Allah akan hapuskan kesedihannya insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan hamba yang berzikir kepadanya. Alhamdulillah alladzi la yukhayyibu man rajah. Rabb yang tidak pernah membuat kecewa hamba yang selalu berharap padanya. Alhamdulillah alladzi man wathaqa bihi lam yakiluhu ila ghairihi. Alhamdulillah Rabb yang tidak pernah menelantarkan hamba yang yakin kepadanya. Alhamdulillah الذي يجزي بالإحسان إحسانا. Rabb yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Alhamdulillah alladhi yajzi bis-sabri najata, yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba yang bersabar. Alhamdulillah alladhi huwa yakshifu darrana ba'da kurbina. Berulang-ulang kali kami menghadapi kesulitan, dialah yang selalu menyelamatkan kami. Berulang-ulang kami mengalami kesempitan, dialah yang melapangkan kami. Alhamdulillah huwa thiqatuna hina yasu'u dhannina bi'a'malina. Alhamdulillah alladhi huwa raja'una hina tanqati'ul hiyadi 'anna. Ya dhal ma'ruf alladhi la yanqati'u abada. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang kebaikannya tidak pernah terputus. Wa la yuhsi ahadun ghairuh. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib, wa ya qariban ghaira ba'id, wa ya ghaliban ghaira maghlub. Ya wadudu ya wadud, ya dhal arshil majid, ya fa'alan lima yurid. نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبأننا نشهد أنك أنت الله أنت الله لا إله إلا الواحد الأحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت المن يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah, hanya kepadamu kami berharap ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah, perbaikilah seluruh urusan kami ya Allah. Wala takilna ila nufusina tarfata ayun, jangan pernah Kau serahkan urusan kami kepada jiwa kami ya Allah. Ya Allah irhamna, rahmati kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, luruskan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, tambahkan iman di dalam hati kami ya Allah, tambahkan ketaatan di kalbu kami ya Allah, tambahkan semangat untuk mendekat kepadamu ya Allah, tambahkan kasih sayang di antara hati kami ya Allah, teguhkan kami ya Allah, kokohkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, terima taubat kami, terima seluruh amalan kami, sayangi orang tua kami ya Allah, cintai orang tua kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah, beri mereka petunjuk ya Allah, berikan mereka kenikmatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.